Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhuna wa yadharu annahu la ya'ti bitilkal kalimah. Ini masih kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas bahwa seorang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan sempurna dan dia memiliki kesempatan untuk belajar tetapi tidak melakukannya, lalu waktu sholat yang sedang ada saat itu waktunya sudah sempit, maka dia diharuskan melakukan sholat untuk menghormati waktu sholat, dan nanti setelah sudah bisa membaca Al-Fatihah dengan sempurna dia diharuskan mengulangi sholatnya. Menurut Ibnu Hajar, seorang yang melakukan sholat karena menghormati waktu sholat, dia tidak diperbolehkan membaca kalimat yang tidak mampu dia baca dengan sempurna. Kata kalimat ini kalau di bahasa Indonesia, ini kata maksudnya ya. Kalimat itu sama dengan kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya kalam. Jadi kata yang tidak mampu dia baca dengan sempurna tidak boleh diucapkan. Jadi membaca Fatihahnya tidak lengkap ya. Mengapa? Li'annahu wairu Qur'an dan Qur'an. Menurut Ibnu Hajar, karena kata yang dibaca itu tidak Al-Qur'an ya, tidak termasuk Al-Qur'an karena bacaannya salah. Falam tatawaqqaf sihhatu sholati hina'id 'alaiha. Oleh karena itu, maka kesahan sholatnya tidak tergantung pada kalimat itu, tidak tergantung pada kata itu. Jadi domir ha ini kembalinya ke tilkal kalimah ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kata yang diucapkan tidak sempurna itu tidak termasuk Al-Quran, sehingga kesahan sholat tidak tergantung padanya. Bal ta'ammuduha walau min mithli hadza mubtilun. Bahkan sengaja mengucapkannya walaupun dari orang yang sama seperti ini itu membatalkan sholat. Jadi ketidakbolehan mengucapkan kata yang tidak sempurna tadi kalau dilakukan dengan sengaja itu bisa membatalkan sholat ya, bisa membatalkan sholat. Jadi isim isyarah hadza ini adalah musyarilahnya kembali ke ini, dzoko ini ya, seorang yang sholat untuk menghormati waktu dikarenakan waktu sholat sudah sempit. Au fi ghairiha shahat sholatuh. Ini dhamirha kembalinya ke Al-Fatihah, kembalinya ke Al-Fatihah. Jadi kalau seseorang tidak mampu membaca salah satu huruf Arab, tetapi ketidakmampuan itu tidak di dalam Al-Fatihah, bacaan-bacaan sholat yang selain Al-Fatihah, maka sholat yang dilakukannya tetap sah. Karena memang bacaan sholat selain Fatihah itu tidak merupakan rukun ya, tidak merupakan rukun. Wal qudwatu bihi. Jadi sholat yang dilakukan sah, kemudian bermakmum kepadanya itu juga sah. Illa idza qadara wa alima wa ta'amada. Kecuali bila memang dia mampu, kecuali mampu membaca dengan benar dan mengetahui tentang hukum ini, lalu dia sengaja membacanya tidak benar. Kalau seperti ini berarti bisa membatalkan sholat ya, sholat yang dilakukan tidak sah. Jadi kalau kasusnya seperti ini kan jelas ya, dia mampu membaca dengan benar, juga mengetahui keharaman membaca salah, lalu sengaja membaca salah, itu pastinya bisa membatalkan sholat. Li'annahu hina'id kalamun ajnabiyun. Karena bacaan salah, bila memang kenyataannya mampu membaca dengan benar, itu merupakan kalimat lain, kalam ajnabi. Ajnabi ini maksudnya kalimat lain ya. Kalimat lain yang dimaksud adalah kalimat yang tidak termasuk bagian dari sholat. Wahai subatolat sholatu huna yabtulul iktida'u bihi. Jadi dalam perincian masalah ini, selama sholatnya hukumnya batal, maka hukum mengikutinya juga batal. Jadi selama sholatnya tidak bisa sah, maka bermakmum kepadanya ini hukumnya juga tidak bisa sah ya. isim isyarah guna ini kembalinya ke ghairil fatihah ini ya. Jadi ini kalau di dalam kajian nahwu guna ini digunakan untuk mengisyarati tempat ya. Kalau di pembahasan ini kembalinya ke ghairil fatihah. Jadi rinciannya seperti tadi, orang yang bacaannya salah di selain fatihah itu sholatnya bisa batal bisa sah ya. Batal kalau memang mampu dan juga sengaja melakukan. Lakin lil alimi bihalih. Akan tetapi yang seorang yang tidak sah mengikutinya itu hanya bagi orang yang mengetahui keadaannya saja. Jadi ada seorang yang bermakmum kepada seseorang, ada satu orang yang bermakmum kepada orang lain. Orang lain itu mampu membaca dengan benar, mampu membaca misalkan tasyahud dengan benar ya. Dia mampu membaca tasawuf dengan benar, tetapi dia sengaja membacanya dengan salah. Apakah makmum tadi sah atau tidak sholatnya? Tergantung. Kalau makmumnya mengetahui keadaan imam, keadaan yang dimaksud adalah dia mampu dengan benar tetapi sengaja salah, maka makmum itu sholatnya juga tidak sah. Jadi kalau dia sendiri, orang yang mampu tapi sengaja salah, kalau dia sendiri, sholatnya dia sendiri itu tidak sah ya, tidak sah. Tetapi kalau orang yang mengikutinya itu tergantung apakah dia tahu atau tidak. Kalau dia tahu maka jamaah yang dilakukan juga tidak sah. Kama qala al-Mawardi, seperti penjelasan yang diterangkan oleh al-Mawardi. Wahtar subkiyu maktadohu kaulul imami laisa lihada kiraatun wairul fatihah li'annahu yatakallamu bima laisa bil-Qur'an bila darurah. As-subki memilih sesuatu. Ini sesuatu ini nanti dijelaskan ini ya. Minal butlani mutlakon. Jadi huruf min ini adalah penjelasan dari huruf ma. Ma ini isinya masih umum. Keumuman itu dijelaskan oleh huruf min. Jadi huruf kata setelah min yaitu butlan, ini adalah isi dari ma. Subki memilih tuntutan dari pendapat Imam Haromain. Pendapat Imam Haromain itu berbunyi. Jadi laisa ini, laisa sampai akhir ini adalah isi dari qaul, isi dari ucapan Imam Haromain. Ucapan Imam Haromain yang berbunyi, orang ini dia tidak boleh membaca selain Al-Fatihah ya. Tidak boleh membaca selain Al-Fatihah. Jadi orang yang tidak mampu membaca Fatihah dengan benar, dia tidak boleh membaca selain bacaan Fatihah. Jadi rukun-rukun selain Al-Fatihah yaitu tasyahud akhir, salam dan lain-lain itu tidak boleh diucapkan. Mengapa? Li'annahu yatakallamu bima laisa biqur'an bila dharurah. Karena dia tidak karena yang diucapkan itu tidak merupakan Al-Qur'an. Jadi ghairil Fatihah ini kalau yang dibahas Al-Qur'an adalah surat ya, misalkan surat. Jadi seorang yang tidak mampu membaca dengan benar, menurut Imam Haromain, dia hanya boleh membaca Al-Fatihah saja, tidak boleh membaca selain Al-Fatihah, karena yang diucapkannya itu bukanlah Al-Quran. Dan mengucapkan selain Al-Quran tanpa ada kebutuhan itu pastinya tidak boleh ya. Jadi ma ini isinya butlan ya. Intinya adalah Subki ini memilih pendapat dari Imam Haromain yang pendapat itu menuntut hukum sholat orang tadi batal secara mutlak ya, batal secara mutlak baik mengetahuinya atau tidak ya. Ini berbeda dengan pendapat sebelumnya. Kalau pendapat sebelumnya kan diperinci ya, fi ghairiha ini ya, fi ghairiha ini kan diperinci sholatnya bisa sah kalau memang benar-benar tidak mampu, dan tidak sah bila memang mampu tapi sengaja. Kalau Imam Haromain ini tidak mutlakon, ini artinya meskipun dia mampu, meskipun dia benar-benar tidak mampu mengucapkan, sholatnya tetap tidak sah ya menurut Imam Haromain. Karena menurut beliau, menurut pendapat Imam Haromain, orang itu tidak boleh membaca apapun selain surat Al-Fatihah. Walau iktada biman dhannahu ahlan lil imamah fabana khilafahu ka'an dhannahu qari'an aw ghairu ma'mum. Seorang yang mengikuti orang lain yang dalam prasangkanya dia layak menjadi imam, tapi ternyata prasangka itu salah. Seperti orang yang menyangka dia qori, dia orang yang mampu membaca Fatihah dengan benar, atau dia tidaklah makmum, au rajulan au aqilan fabana ummiyan au ma'muman au imra'atan au majnunan a'ada sholata wujuban litaksirihi bitarkil bahti fi dzalik. Ini intinya adalah seseorang yang seorang makmum yang sebelumnya dia menyangka bahwa imamnya layak menjadi imam, tetapi ternyata prasangka itu salah. Jadi prasangka yang salah itu tidak bisa ditolerir, dalam arti setelah dia mengetahui bahwa prasangkanya salah, maka dia harus mengulangi sholat yang dia lakukan karena dia dianggap ceroboh dengan tidak meneliti imam itu. Jadi dia menyangka imamnya qori atau tidak makmum atau lelaki atau memiliki akal. Ternyata imam itu umi, imam itu makmum. Ternyata imam itu malah perempuan. Jadi prasangkanya laki-laki tapi ternyata perempuan. Atau imam itu gila, maka dia harus mengulangi sholat karena dia dianggap ceroboh dengan tidak meneliti terlebih dahulu kelayakan imam yang diikutinya. La iniktada bimantunnahu wallahu a'lamu bisawabihi.